Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mawani' dari itu ada berapa? Guys. Yang pertama apa? Ya, silaf. Ya, ad-din. Ya, siapa ad-din? Nah. Baik itu muslim dengan agama yang lainnya atau misalnya yang satu bapaknya Yahudi, anaknya Nasrani, itu Yahudi. Yang kedua, apa itu? Iya, karena sebab riq, karena sebab apa namanya perbudakan. Nanti salah aja mungkin besok kita mudzakarahnya, kita sekarang lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Bismillahirrahmanirrahim min rahimahullahu taala. Yang ketiga, wa ammal qatl. Adapun mani' yang ketiga adalah karena sebab membunuh. Fahuwa izhaq ruh adalah menghilangkan ruh. Wal mani' minhu dan yang menghalang dari waris adalah ma kana bighairi haqqin apabila pembunuhannya dengan cara yang tidak hak, bukan karena sebab syar'i, ya dengan sebab qisas misalnya. Yang menjadi mani' adalah karena sebab yang selain syar'i. Sa'un kana 'amdan am ghair 'amdin, apakah pembunuhan dengan sengaja qatl 'amd disengaja dengan niat membunuh, ya dengan alat, dengan cara yang bisa menyebabkan kematian, am ghair amdin atau tidak sengaja, sawan kana mubasyarah apakah langsung, am bisabab dengan sebab. Qul rahiman rahimakumullah. Dalilnya, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam la yirsu al-qatil. Al-qatil yang dimaksud adalah qatil muwarrithihi, ya, yang membunuh orang yang dia dapatkan warisannya. Syekh Bandar hafizahullah ta'ala dalam daras yang saya dengar beliau sampaikan, di antara salah paham yang terjadi, kata beliau, ketika beliau daras menyampaikan dalam satu kajian bahas masalah ini, ya, pembunuh itu tidak dapat waris. Ya, akhirnya yang belajar ulang pemahaman dia semua pembunuh. Ya, berarti kalaupun membunuh tetangganya, membunuh orang lain, kalau bapaknya meninggal tidak dapat waris. Ya. Kata beliau ini salah paham. Jadi maksud dengan qatl di sini adalah qatil muwarrithihi. Qatil muwarrithihi. Nah, membunuh orang yang akan dia ambil warisannya. Nasallallah alafa wal afiyah. Misalnya seorang ayah punya beberapa orang anak. Di antara anaknya ada anak yang durhaka, ada anak yang durhaka, ya ingin segera dapat warisan dari ayahnya. Nah, akhirnya dia bunuh ayahnya. Anak ini, walaupun dia secara nasab sangat dekat, iya, tidak dapat waris. Kenapa? Sebabnya ini, karena al-qatl. Ya, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Ya, barang siapa yang ingin segera terburu-buru menyelesaikan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diikob dengan hirman, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dengan segera tersebut. Inginnya buru-buru dapat warisan dengan bunuh ayahnya, justru dia mahrum, dihalangi untuk dapat waris. Ini qatl. Nah, qatl yang dimaksud tabi rahimahullah adalah kalau amdan am ghaira amdin. Nah, ini yang saya ingatkan kemarin dalam risalah kecil ini, beliau rahimahullahu taala menyebutkan umum. Apakah qatl sengaja atau tidak sengaja? Di secara umum tidak boleh sebutkan, nanti kita baca sedikit. Iya. Ini khusus untuk yang amd. Kalau qatl khata tidak. Kata beliau bahkan di bawah disebutkan yara ba'dul ulama anna qatal khata lam la yamna'u al-qatila min al-irth. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya qatal khata itu tidaklah menghalangi pembunuhnya dari waris. Fayusallim diyah illam yu'fa anhu. Dia harus menyerahkan diyat. Nah, jika tidak dimaafkan oleh waratha. Waris nasibahu min ghairiha. Dan dia dapat warisan dari si mayit yang selain diyatnya. Wahuwa madhabu Malik. Wakhtarahu Ibn Qayyim. Itu pendapat dalam madhab Malik. Wakhtar Ibn Qayyim, dan beliau sendiri rahimahullahu ta'ala dalam syarh mungkin menguatkannya. Ini, kadang seorang imam dalam satu masalah ada satu lebih dari satu pendapat beliau. Nah, dalam kitab itu beliau sebutkan apakah amad atau keramad. Adapun dalam syarh mungkin, kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya bacakan saja kesimpulannya. Idan, kata beliau, al-qaul rajih fi mas'alatil qatl annahu idza ta'ammada al-warithu qatla muwarithihi 'amdan. Yang kalau begitu kata beliau rahimahullah, pendapat yang rajih dalam masalah pembunuhan ini, apabila seorang ahli waris membunuh orang yang akan memberikan waris kepada dia 'amdan, dengan sengaja, la syakka fihi annahu la yarithu. Tidak diragukan lagi dia tidak dapat waris. Tidak dapat waris. Qala wa in kana khata'an fa innahu yarithu. Jadi kalau qatl khata', maka dia dapat waris. Walakin hal ha yarithu min adiyah alati tabdhuluha, tapi apakah dia dapat apa namanya? Warisan dari diyat yang dia bayarkan. Jadi dua masalah. Jadi misalnya, sebagai contoh seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Anaknya masih bayi, masih dia susui. Di malam hari, karena sangat ngantuk si ibu, ya sudah nyusui putranya yang masih bayi ini. Ya, dan putranya kebetulan bayi yang kaya raya. Iya, karena putranya baru saja kehilangan ayah. Ayah meninggal. Iya, kaya raya. masih kecil tapi uangnya miliaran. Karena dia dapat waris dari ayah yang sudah meninggal. Tapi masih baik. Iya. Lagi nyusui si anak ini. Malam hari, kotor masyafal, kotor-kotor. Si ibu mendih putranya. Subuh ternyata sudah tiada. Ini termasuk yang dimasukkan dalam qatl khata. Iya, kalau yang berpendapat bahwasanya qatl khata itu menghalangi waris, maka si ibu enggak dapat warisan dari bayinya ini. Iya, kenapa? Karena dengan sebab dia terbunuh, qatl khata. Tapi yang rajih kata beliau tetap dapat waris. Nah, tidak sengaja. Itu adalah qatl khata. Begitu ya. Masalah warisnya dapat waris karena qatl khata. Si anak yang meliaran uang ini si bayi, ya. Si ibu dapat. Ya, karena tidak sengaja dan membunuhnya qatl khata. Begitu ya. Namun qatl khata itu ada diyat. Dia harus bayar diyat. Kalau ahli waris yang lain tidak memaafkan si ibu untuk membebaskan dia dari si ibu, maka si ibu harus bayar diyat. Diyat qatl khata. Begitu ya. Dia harus bayar diyat qatl khata. Dia dapat warisan, tapi dia dapat diyat qatl, harus bayar qatl, diyat qatl khata. Begitu ya. Nah, diyatnya misalnya 100 juta misalnya. Dia harus bayar diyat misalnya 100 juta. Apakah dia dapat waris di 100 juta ini yang merupakan diyat dari pembunuhannya? Tidak sengaja. Jawabannya, kalau dari diyatnya dia enggak dapat. Misalkan si bayi ini miliarder. Walaupun bayi, karena dia peninggalan yang banyak, dia dapat punya uang 10 miliar. Oleh 10 miliarnya si ibu dapat. Karena dia ya. Tapi si ibu harus bayar diyat karena sebab qatl khata. 100 juta. Kalau dari 100 jutanya enggak. Begitu ya. Begitu maksud beliau rahimahullah ta'ala. Dan itu yang sahih kata beliau. Iya. Syariat Islam ini penuh hikmah. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala yang kurang lebih maknanya. Tidak mungkin dalam syariat Islam yang sangat penuh kasih sayang dan hikmah ini menghalangi sesuatu yang baik, yang terbaik. Seorang ayah memiliki anak. Yang satu, masya Allah, alhamdulillah, bar. Ya Abi, sangat sayang. Bakti. Yang satu, ya kita, Allah bilang darik, durhaka. Suka mukuli ayahnya, suka mencambuk ayahnya, suka maki-maki ayahnya. Iya. Satu waktu si ayah ingin umrah. Kemudian si anak dengan baktinya nemani ayah bersama saya, kita naik mobil umrah berangkat. Qadarullah masyafa'al. Qadarullah masyafa'al. Iya. Di tengah perjalanan ditabrak orang. Tabrakan di air. Ini termasuk qatl khata. Iya. Meninggal. Dan qadarullah masyafa'al, si anak selamat. Selamat. Si ayah meninggal dunia. Iya. Ini qatl khata. Apakah dikatakan si anak tadi yang sangat berbakti kepada ayahnya, bahkan dia menemani ayah ingin dampingi umrah, kemudian dikatakan tidak dapat waris karena kamu menyebabkan kematian ayah? Ini tidak mungkin. Sebab kamu membunuh pada itu qatl khata. Ini tidak mungkin. Sehingga tabligh rahimahullahu ta'ala di sini bisa anda baca nanti yang sahih, qatl khata itu tidak menghalangi waris. Ya, hanya qatl amat. Nanti saya akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Insyaallah.